Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kita meyakini bersama bahwasanya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beliau telah membimbing umatnya dengan sempurna, menyampaikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia agar mereka mendapatkan kebaikan di dunia wal akhirah, dan agar mereka mendapatkan ridha Allah Jalla wa'ala. Rasul alaihi salatu wassalam adalah seorang yang disifati oleh Allah Jalla wa'ala sebagai seorang yang sangat penyayang kepada umatnya, kepada kaum mukminin. Qala Jalla wa'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bil mu'minina ra'ufur rahim. Rasul alaihi salatu wassalam adalah seorang yang bil mukminin, kepada kaum mukminin raufur rahim, sangat penyayang, sangat lembut. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam, rahmat Rasul alaihi salatu wassalam, adalah semangat beliau untuk menjelaskan tentang haqiqatul hayat, hakikat kehidupan. Dan juga Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada umatnya tentang perkara-perkara yang akan dihadapi nanti sesudah seorang hidup di dunia ini. Beliau sampaikan tentang perkara-perkara gaib yang itu merupakan wahyu dari Allah azza wajalla, karena Nabi sendiri tidak tahu perkara yang gaib. Beliau menyampaikan tentang alam barzakh. Beliau menyampaikan tentang nusyur, dibangkitkannya manusia dan dikumpulkannya mereka di mahsyar. Beliau mengabarkan kepada kita tentang as-suhuf, dibaginya kutub, kitab-kitab, buku catatan, wal mizan, was-sirat, wal jannah wan nar. Iya. Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan ini semuanya kepada manusia, kepada umatnya. Dan ini adalah bentuk kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada pada pembahasan kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah lil Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kita masih berada pada pembahasan kitab yang cukup tebal, yaitu kitab At-Tadhkirah. Pengingat yang mengingatkan kita tentang Ahwalil Mauta, keadaan orang-orang yang mati, wa umuril akhirah, dan kejadian-kejadian pada hari akhir, yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau rahimahullah menyebutkan dalam kitab ini ahadith, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, tentunya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang telah kita sebutkan tadi di awal, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan itu semuanya sebagai bentuk rahmat beliau kepada kaum mukminin. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara bab yang disebutkan dalam kitab ini adalah, ya, babun, sebuah bab yang berjudul ma yuzakkirul mauta wal akhirata wa yuzahhidu fid dunya. Perkara yang bisa mengingatkan kita dengan kematian dan mengingatkan kita dengan atau kepada negeri akhirat, wa yuzahidu fid dunya, dan perkara yang menjadikan seorang zuhud di dunia ini. Ini hatinya tidak terikat dengan dunia, tidak tergantung dengan dunia. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Disebutkan di sini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyebutkan tentang perkara yang seorang bisa mengingat ini semuanya. Bisa mengingat kematian, bisa mengingat hari akhir, dan bisa menjadikan seorang zuhud dengan dunia. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, zaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka. Suatu saat Nabi alaihi wasallam menziarahi kuburan ibunya Aminah. Fabaka, kemudian dia menangis ketika itu. Wa abka man haulahu, sehingga para sahabat yang di sekitar Nabi pun ikut menangis karena melihat Rasul menangis. Ya, Rasul menangis sedih. Beliau manusia biasa, ya. Dari sisi yahzan, beliau juga sedih, beliau juga menangis. Beliau sakit, beliau lapar, beliau tidur, beliau juga meninggal. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Illa annahu rasulun min indillahi azza wajalla. Hanya saja beliau seorang apa? Rasul, mendapatkan wahyu. Tetapi beliau sebagai manusia, beliau adalah manusia. Makhluk Allah yang tidak berhak untuk diibadai. Beliau menangis ketika itu. Wa abka man haulahu, dan tangisan Rasul ini menjadikan para sahabat menangis. Faqala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada para sahabat tentang sebab kenapa beliau menangis. Ista'zantu Rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dan li. Aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampun untuk ibuku. Falam yu'dan li, namun Allah tidak mengizinkannya. Allah tidak mengizinkannya. Karena doa, ya, memintakan ampun kepada seorang yang, ya, meninggal ala syirik, ya, tidak diperbolehkan. Nah, saya minta izin kepada Allah Azza wa Jalla untuk memintakan ampun bagi ibuku, falam yu'dan li, tapi tidak diizinkan. Wabillahi taufiq. Perhatikan ikhwatil kiram, nasihat tidak bermanfaat ketika seorang tidak beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Nasab demikian dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Namun ketika seorang mati alal kufri wa alal syirik, maka nasab itu tidak bermanfaat. Seperti juga Abu Lahab, paman Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam disebutkan kisahnya dalam Al-Quran. Azar, bapaknya Azar. Kadzalika mata alal kufur. Mati di atas kekufuran, Azar. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam minta kepada Allah izin untuk memintakan ampun untuk ibunya, falam yu'dan li. Fasta'dantuhu fi an azura qabraha fa'adzina li. Kemudian aku pun minta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburan ibuku. Fa'adzina li. Maka Allah mengizinkan aku untuk menziarahi kubur ibuku. Kemudian Nabi mengatakan, fazurul kubura. Maka ziarahlah kalian kuburan. Fa innaha tudzakkirul mauta, karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada mada kematian. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala di dalam sahihnya. Naam. Wabillahi taufiq. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Majah an Ibnu Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, qol, Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku larang kalian untuk ziarah kubur. Dulu aku melarang, kata Nabi alaihi wasallam. Fazuruha, namun sekarang berziarahlah kalian. Ziarahilah kubur. Fa innaha, karena ziarah kubur itu, tuzahidu fid dunya, akan menjadikan seorang zuhud dengan dunia. Ini yani hatinya tidak apa? tergantung dengan dunia, ta'alluq dengan dunia. Nah, namanya zuhud itu bukan berarti kemudian menyiksa diri, ya. Dia bisa memakai sandal yang bagus, kemudian dia sengaja memakai sandal yang jelek, ya. Dia bisa berkendaraan yang baik, yang nyaman untuk dia dan keluarganya, namun dia menyiksa dirinya, ya. Dia bisa memakan makanan yang layak, namun kemudian dia, ya, memakan makanan yang mungkin memadharatkan dirinya. Bukan itu zuhud. Tetapi zuhud adalah, ya, seorang tidak terikat dengan dunia dan tidak tergantung dengan dunia. Dunia di tangannya dan tidak ada pada hatinya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa innaha, karena sungguh ziarah kubur itu tuzahidu fid dunya, menjadikan seorang zuhud terhadap dunia, wa tudzakirul akhirah, dan mengingatkan apa? Akhirat. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini dua buah hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah di awal bab ini. Di bawah bab ini beliau menyebutkan dua buah hadis ini. Maka seperti dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi bahwasanya ziaratul kubur memberikan faedah di antaranya yudzakkirul maut, mengingatkan apa? Kematian. Nabi mengatakan fa innaha tudzakkirul maut. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kematian. Kemudian mengingatkan akhirat. Nabi mengatakan tudzakkirul akhirah, mengingatkan akhirat. Kemudian juga yang ketiga yuzahidu fid dunya, menjadikan seorang zuhud dengan dunia. Nabi sendiri yang mengatakan fa innaha tuzahidu fid dunya. Sesungguhnya ziarah kubur itu tuzahidu fid dunya, membuat seorang zuhud dengan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terlebih ketika seorang mengingat bahwasanya seorang itu tidak akan diikuti oleh hartanya ketika dia mati. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yatba'ul mayyit salasa. Mayit itu kalau mati diikuti oleh tiga perkara. Maluhu, hartanya, wa ahluhu, dan keluarganya, wa amaluh, dan amalannya. Dua yang pertama ini tidak mengikuti. Hartanya langsung berpindah kepada ahli waris. Walaupun dia telah mengumpulkan harta sekian banyak. Walaupun dia telah mengumpulkan harta bertahun-tahun. Ketika dia mati, harta itu tidak dia bawa. Langsung dibagikan kepada ahli waris. Anaknya, atau cucunya, atau kerabatnya, saudaranya. Nah, keluarganya juga demikian, mengantarkan sampai pemakaman, kemudian setelah itu dia masih teringat sehari dua hari, setelah itu lupa. Alhamdulillah kalau masih mendoakan, anaknya masih mendoakan, karena doa adalah amalan yang tidak terputus, sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, idza matal insani qata'a 'amaluhu. Jika seorang mati akan terputus amalannya illa min thalathin, kecuali dari tiga perkara. Di antaranya awwaladin shalih yad'ulah, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Iya, kalau mendoakan. Artinya seorang itu di alam barzah tidak diikuti oleh keluarganya. Tidak pula membawa hartanya. Satu yang dia bawa yaitu al-amal, amalus shalih. Imanuhu, imannya. Ya. Qira'atul Qur'an. Kemudian juga mada sholatnya, siamnya, sodakohnya. Itulah yang dibawa. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini beberapa masalah oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Yang pertama adalah terkait dengan masalah hukum ziarah kubur. Nah, ziaratul kuburi lirrijali muttafaqun alaih indal ulama. Adapun terkait dengan hukum ziarah kubur bagi kaum laki-laki, maka para ulama bersepakat muttafaqun alaih, hukumnya muttafaqun alaih, disyariatkan bagi kaum laki-laki untuk apa? Ziarah kubur. Adapun bagi kaum wanita mukhtalafun fihi linnisa. Adapun kaum wanita, apakah mereka diperbolehkan atau disyariatkan untuk ziarah kubur kaum wanita? Maka ini permasalahannya mukhtalafun fihi indal ulama, termasuk perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, wabillahi taufiq. Ada yang mengatakan tidak boleh bagi kaum laki-laki atau wanita untuk apa? untuk ziarah kubur. Ya. Alasannya yang pertama karena Nabi alaihi salatu wasallam melaknat. La'anallahu zawwaratil kubur. Demikian ada riwayat. La'anallahu, Allah melaknat zawwaratul kubur. Wanita-wanita yang menziarahi apa? Kubur. Berdasarkan hadis itu, ya, para ulama yang berpendapat wanita tidak boleh ziarah kubur, ya. Nah, yakni berdalil dengan hadis ini di antaranya. Kemudian juga ikhwatil kiram rahimah rahimahullah, karena dha'f. Karena kelemahan yang ada pada kaum wanita. Yang mungkin akan menjadikan kaum wanita itu apa? Ya. Meratapi mayit. Meratapi mana? Mayit. Ketika dia ziarah kubur. Dan beberapa atau dan alasan yang lain juga diantaranya mungkin akan terjadi iftitan, ya, terfitnahnya kaum laki-laki dengan kaum apa? Wanita. Baik. Adapun Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau memiliki pendapat yang akan kita baca di sini. Beliau mengatakan, Amma syawabu faharamun alaihin nal huruj. Adapun wanita-wanita yang masih muda, ya, wanita-wanita yang masih muda, gadis-gadis, ya, pemudi-pemudi, beliau mengatakan faharamun alaihin, haram atas mereka al-khuruj, untuk keluar. Wa ammal qawaidu, adapun qawaid, qawaid yakni wanita-wanita yang sudah renta, sudah tua, famubahun lahunna dzalik, maka boleh bagi mereka, wanita-wanita yang sudah apa? Tua. Wajaizun li jami'ihin nadzalika idza infaradna bil khuruji 'anil rijal, dan mereka semuanya, baik pemudi-pemudi atau yang sudah tua-tua ini, boleh ziarah kubur kalau hanya mereka saja kaum wanita dan tidak ada kaum apa? Laki-laki. Nah, wabillahi taufiq. Wala yahtalifu fi hadza insyaallah ta'ala. Ini pendapat beliau Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, melihat dari sisi apa? Fitnah. Lihat dari sisi fitnah. Nah. Wabillahi taufiq. Wa ala hadha al-ma'na yakunu qawluhu sallallahu alaihi wasallam zurul qubur 'amun. Wa amma mawdi'un aw waqtun yukhsha fihi al-fitnatu min ijtima'ir rijali wan nisa'i fala yahillu wa la yajuz. Nah, beliau mengatakan, intinya beliau berpendapat sabda Nabi alaihi salatu wasallam di atas tadi. Kita ingin mempelajari fikih juga. Di satu sisi kita diingatkan oleh Nabi untuk ziarah kubur. Baik, perintah Nabi ini tentunya harus diiringi dengan apa? Fikih. Agar kita bisa beramal sesuai dengan tuntunan siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Kan demikian. Kita diperintahkan untuk sholat, aqimus sholat, tegakkan sholat. Harus ada ilmu yang kita pelajari agar sholat kita sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula bab ini. Kita tadi sudah mendengarkan beberapa faedah dari ziarah kubur. Nabi mengatakan zurul kubur. Ziarahilah kubur. Bagaimana fikihnya? Bagaimana kita ziarah kubur? Harus dipelajari. Kalau tidak, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, seorang akan terjatuh kepada al-khata, kesalahan. Mungkin bid'ah, kebid'ahan. Bahkan mungkin asyirk billahi azza wa jalla. Ketika dia tidak memiliki ilmu tentang ziarah mana? Kubur. Diawali oleh beliau rahimahullah dengan pembahasan hukum ziarah kubur bagi laki-laki dan bagi apa? Wanita. Nah, beliau berpendapat, sekali lagi ikhwatul kiram, beliau berpendapat bahwasanya ziarah kubur yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam zurul kubur, ziarahilah kubur, sifatnya umum, baik bagi laki-laki atau bagi apa? Wanita. Tetapi sisi yang beliau perhatikan adalah fitnah. Wa amma mawdhi'un aw waqtun yukhsha fihil fitnah. Adapun dalam situasi, dalam kondisi dikhawatirkan terjadi fitnah padanya, min ijtima'ir rijali wan nisa, fitnahnya berupa berkumpulnya laki-laki dan apa? Wanita. Ya. Fala yahillu wa la yajuz. Maka yang seperti ini tidak boleh. La yahil, tidak halal. Wa la yajuz, tidak boleh. Kenapa demikian? Karena maksud ziarah kubur adalah mengingat kematian. Kalau justru seorang datang ziarah kubur terjatuh pada fitnah, maka dia tidak mendapatkan faedah tadi. Fabaina ar-rajulu yakhruju liya'tadira fa yaqa'a basaruhu 'ala imra'atin fayaftatina. Ketika ada fitnah, seorang laki-laki yang dia niatnya keluar untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari ziarah kubur, dengan melihat kuburan, dengan mengantar jenazah. Namun ternyata di kuburan dia justru melihat dan memandang wanita yang menjadikan dia terfitnah. Wabil aks, atau sebaliknya. Wanita melihat laki-laki yang kemudian dia terfitnah. Fayarji' kullu wahidin narijali wa nisa ma'zuran ghairu ma'zurin. Maka mereka kembali dari ziarah kubur yang seharusnya mendapatkan pahala, justru pulang dengan membawa mada dosa, wizr. Wahada wadihun, dan masalah ini wadih jelas insyaAllah ta'ala wallahu a'lam. Ini pendapat beliau, Al-Imamul Qurtubi rahimahullah. Nah, masyayikh seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah wa Al-Alama Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, seperti yang telah kita dengar dari beliau hafizahullah, beliau berpendapat tentang tidak boleh, berpegang dengan hadis tadi. Hadis apa? La'anallahu zawaratul kubur. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Terlebih ketika kita melihat zaman sekarang. Syarat yang disampaikan oleh Al-Imamul Qurtubi rahimahullah cukup berat untuk kita dapatkan. Ketika wanita keluar, ya atau tidak? Wanita keluar, biasanya memang, ya, apalagi awamun nas, keluar hanya memakai kerudung, ya, yang disampirkan di mana? Di kepalanya saja, rambutnya masih kelihatan. Bahkan mungkin dengan tabarruj, dengan menghiasi wajahnya, dan seterusnya. Memakai wangi-wangian. Yang ini semuanya adalah sababur fitnah. Ini semua adalah sebab apa? Fitnah. Wabillahi taufiq. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, beliau memiliki pendapat yang wallahu alam, menurut yang saya baca sesuai dengan apa yang saya pahami, ya, sesuai dengan keterbatasan kami. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, beliau mengumpulkan dua pendapat ini. Baik. Yaitu ketika beliau membaca hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kisah yang panjang. Kita sebutkan kisah ini dulu. Sekaligus sebagai contoh, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk ziarah kubur, beliau juga ziarah kubur. Di tengah malam ketika itu, malam yang gulita, di pertengahan malam atau lebih, Nabi alaihi salatu wasallam keluar dari rumah beliau. Ya. Aisyah ketika itu disangka oleh Nabi tidur. Padahal Aisyah belum tidur. Nabi alaihi salatu wasallam keluar dari rumah Aisyah dengan sangat hati-hati. Beliau lepas selimut, kemudian beliau buka pintu dengan sangat hati-hati agar tidak ada suara, agar tidak terbangun Aisyah. Padahal Aisyah belum tidur. Aisyah tahu Rasulullah SAW keluar dari rumah. Maka Rasul pun keluar dari rumah. Ya. Kemudian Aisyah mengikuti Rasul alaihi salatu wasallam. Yang ingin tahu kemana Rasulullah alaihi wasallam pergi. Nah, karena Rasul memiliki azwaj, istri-istri yang lain, bukan hanya siapa? Tapi Aisyah. Jadi ikutilah Aisyah, kemana Rasulullah alaihi wasallam pergi. Nah, tapi jarak yang cukup jauh. Diikuti. Ternyata Nabi pergi ke kuburan. Nabi alaihi wasallam pergi ke pemakaman Baqi. Di situ Nabi menuju. Berhentilah beliau di pemakaman Baqi. Kemudian Nabi alaihi wasallam berdoa kepada Allah dengan doa yang panjang, mendoakan Ahlul Baqi'. Dan ini menjelang wafat beliau alaihi salatu wassalam, sudah dekat ajal Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau berdoa dengan doa yang panjang. Kemudian setelah itu beliau kembali. Dan ketika beliau kembali, Aisyah menyadari Rasul alaihi salam kembali. Maka Aisyah pun berbalik dan lari sekencang-kencangnya. Khawatir diketahui oleh siapa? Nabi alaihi salam masuk ke dalam rumah dan pura-pura tidur. Tapi orang lari kan tidak bisa pura-pura, kan begini. Ya, tidak bisa pura-pura. Nafasnya naik turun. Maka Rasulullah SAW begitu masuk langsung mengatakan, Malaki, ada apa dengan engkau wahai Aisyah? Ada apa ini? Kemudian Aisyah pun bercerita. Jadi beliau mengikuti Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, oh tadi kamu tadi. Bayangan yang saya lihat. Aisyah radhiyallahu ta'ala. Nah, disitulah Aisyah kemudian bertanya kepada Nabi alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kalau saya berziarah kubur, Madza aqul? Apa yang aku baca? Ini pertanyaan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Baik, kalau saya ziarah kubur, madza aqul? Apa yang aku baca? Ya Rasulullah, kaifa aqul? Bagaimana saya berkata? Doa apa yang saya baca? Qala, Nabi mengatakan kuli, ucapkanlah assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, ya, dalam sebagian riwayat as'allaha lana wa lakumul afiyah, as'allaha lana wa lakumul afiyah. Diajari oleh Nabi doa, itu doa untuk mendoakan ahlul kubur. Assalamualaikum ahlat diyar minal muslimina wal mu'minin ila akhir. Apa syahidnya di sini? Ya. Aisyah kan bertanya, ya Rasulullah, kalau saya ziarah kubur, mada aku? Apa yang saya ucapkan? Kemudian Nabi mengatakan, kuli, ucapkan doa ini. Ini dalil bahwasanya wanita tidak mungkin untuk ziarah kubur. Baik. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, beliau termasuk yang berpendapat bolehnya ziarah kubur bagi kaum apa? Wanita. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Seperti pendapat yang dikuatkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Adapun Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, beliau mengatakan wanita tidak boleh ziarah kubur, ya. Tetapi ketika tidak sengaja bagi dia, terkadang seorang melewati apa? Kuburan. Nah, melewati kuburan yang tidak masuk ke dalamnya. Baik. Wanita melewati kuburan, ya, dia niatkan ziarah apa? Kubur dan membaca doa ini. Assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Ya. Wabillahi taufiq. Ala kulli hal ikhwatul kiram rahimakumullah, bagi kaum wanita ketika ziarah kubur tentunya ada syarat yang harus apa? Harus dipenuhi. Nah. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qad ra'a aw ruwiya an Aliin ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu annahu kharaja ila al-maqbar. Sudah disebutkan di sini, ya, bagaimana dulu para sahabat mengamalkan pesan Nabi alaihi salatu wasallam. Disebutkan kisah Ali bin Abi Thalib. Ya. Disebutkan kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu saat Ali bin Abi Thalib kharaja ila al-maqbarah, menuju ke kuburan, ziarah kubur. Falamma asrafa 'alaiha, ketika sampai di kuburan, qala, beliau mengatakan, ya ahlul kubur, akhbiruna 'ankum aw nukhbirukum. Wahai ahlul kubur, kabarkanlah kepada kami tentang kalian. Yang tentunya tidak mengajak bicara mereka, tidak. Ya, tetapi ini pelajaran bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya ahlul kubur, akhbiruna 'ankum. Wahai ahlul kubur, kabarkan kepada kami apa yang kalian rasakan di sana. Ya, tentu saja tidak bisa. Tidak bisa. Dan orang-orang yang mati tidak mendengar apa yang ada di sekitarnya. Hadza huwa al-aqidah as-sahih. Aqidah yang benar tentang mayit, mayit tidak mendengar apa-apa yang ada di sekitarnya kecuali sebatas yang disebutkan dalam dalil. Suara terompah orang-orang yang apa? Mengantarkan jenazah itu dia dengar. Adapun selebihnya tidak. Maka tidak benar ketika seorang datang kepada kuburan kemudian mengajak dia berbicara seakan-akan mendengar. Ini tidak benar. Ketika akidah ini salah, maka mengantarkan kepada perkara-perkara yang haram. Al-bidah. Bahkan juga mana? Asyirik billahi azza wa jal. Mengajak bicara seakan-akan dia namanya hidup. Wahai kakek, cucunda akan sunatan ini tahun ini. Saya kabari, tolong ya. Nanti hadir di acara apa namanya. Tuh. Mungkin saja ini kalau ikhtikot salah seperti itu. Ya. Ada keyakinan setiap malam Jumat roh apa namanya datang. Datang apa namanya ziarah ke rumah apa namanya kerabatnya. Dari mana ini semuanya ikhtikot, keyakinan-keyakinan yang batil. Keyakinan yang batil itu mengantarkan kepada amaliyah yang batil. Ya. Orang yang mati tidak mendengar apa-apa. Wabillahi taufiq. Ali bin Abi Thalib wallahu alam in sahhat riwayat ini sahih, maksudnya adalah apa? memberikan pelajaran kepada yang lain. Seperti ucapan Umar bin Khattab ketika beliau mencium Hajar Aswad. Mengajak bicara Hajar Aswad bukan karena Hajar Aswad bisa diajak bicara. Apa kata Umar bin Khattab? Dia mengatakan, "Inni a'lamu annaka Hajar." Saya tahu kamu ini batu. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltu. Kalau bukan karena aku melihat Rasul mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Innaka la tanfa'u la tadur. Kau batu yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan apa? Mudharat. Apakah ketika Umar mengatakan demikian berarti ya, Umar bin Khattab sedang mengajak bicara dengan batu? Tidak. Tetapi Umar bin Khattab sedang mengajari orang-orang yang ada di sekitar. Inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa'u. Kamu ini batu, makhluk Allah. La tadur wa la tanfa'. Tidak membahayakan, tidak memberikan manfaat. Kalau bukan karena saya melihat Rasul mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ali bin Abi Thalib juga demikian. Beliau mengatakan, "Ya ahlul kubur, akhbiruna ankum." Kabarkan kepada kami tentang apa yang terjadi pada kalian. "Aw nukhbirukum." Atau kalau kalian tidak mengabarkan, saya akan mengabarkan kepada kalian. Ya otomatis beliau yang mengabarkan. Bukan berarti bahwasanya beliau meyakini orang-orang yang mati apa? Mendengar. Ini penting ya. In shahhat riwayah. Seandainya riwayat ini apa? Sahih. Nah. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ya. Riwayat ini karena memang ini ada riwayat. Ya. Baik. Kemudian berkata selanjutnya Ali bin Abi Thalib, "Amma khabarun min qibalina." Karena mayit tidak mungkin bicara, maka Ali pun mengatakan, "Adapun berita dari kami, fal malu qad uqtusim." Harta-harta kalian sudah dibagi-bagi. "Wan nisa qad tazawwajna." Dan istri-istri kalian sudah dinikahi oleh orang lain. "Wal masakin." Dan rumah-rumah yang kalian bangun, yang kalian tempati, "qad sakanaha qaumun ghairukum." Telah ditinggali, ditempati oleh kaum yang lain selain kalian. Itulah yang akan kita rasakan, ya atau tidak? Kita bangun rumah setinggi-tingginya, ya, sebanyak-banyaknya, kita mati mesti diganti. Ya. Yang tinggal di situ orang lain. Bisa orang Jawa, bisa orang Cina kan begitu. Ya. Dibeli oleh orang. Tanah juga demikian. Kita punya tanah yang luas berhektar-hektar, kita mati, orang lain lagi yang mengolah. Istri kita juga demikian. Ya. Mungkin jadi ada orang yang menikahi istri-istri kita ba'dal maut. Sudah kita mati, mungkin saja. Ya. Baik, bukan sesuatu yang mustahil. Harta dibagi-bagi, istri didikai, tempat-tempat tinggal dipakai. Itu berita yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Itulah berita dari kami. "Ama wallahi," kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ama wallahi, demi Allah, lau istata'u," kalau mereka ahlul kubur bisa bicara, bisa mendengar, "laqalu," mereka mesti akan mengatakan, "lam nurid zadan khairan min at-taqwa." Sungguh kita telah mendapatkan alam barzakh dan kita meyakini bahwasanya tidak ada bekal yang lebih baik daripada takwa. Kita tidak ingin apa-apa lagi. Tidak ingin harta, tidak ingin tempat tinggal, tidak ingin apapun. Yang kita harapkan hanya ada takwa. Seandainya mereka bisa-bisa. Seandainya mereka bisa bicara, "lam nurid zadan khairan min at-taqwa." Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Nah, artinya di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengambil ibrah ya dengan ziarah kubur. Mengingat tentang kehidupan dunia, mengingat dengan orang yang sudah mati. Datang ke kuburan yang dia ziarahi orang yang kaya mungkin, orang yang paling kaya. Namun ternyata seperti inilah keadaannya. Hartanya ditinggalkan, istrinya ditinggalkan. Semuanya ditinggalkan. Dan kalau seandainya mereka bisa bicara, niscaya mereka akan mengatakan, sungguh yang dibutuhkan adalah takwa, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, karena sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini perkara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ya, terkait dengan ziarah kubur, hukum ziarah kubur dan juga fawaid, faedah yang bisa diambil dari ziarah kubur. Nah, Qala al-ulama, kita tutup dengan ucapan sebagian ulama, qala al-ulama rahmatullah alaihim, laisa lil qulubi anfa'u min ziaratil kubur. Sungguh, tidak ada perkara yang lebih bermanfaat bagi hati seseorang dari ziarah kubur. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi itu betul-betul bermanfaat. Ziarah kubur itu memiliki manfaat yang besar. Sangat bermanfaat bagi hati. Wa khasah in kanat qasiyatan. Lebih-lebih lagi ketika hati itu sudah keras. Fa'ala ashabiha an yu'alijuha. Maka ketika kita dapatkan hati kita ini keras, ya, hendaknya segera mengobatinya dengan 4 obat disebutkan oleh beliau. Di antaranya adalah ziaratul kubur. Ziarah apa? Kubur. Naam. Ziaratul kubur. Ini disebutkan 4 perkara yang lain, ya. Di antaranya hadir di majelis ilmu, mengingat kematian, kemudian menghadiri orang yang akan meninggal. Ini 3. Yang pertama adalah, ya, segera untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis tadzkir yang mengingatkan kita dengan hakikat atau tentang hakikat kehidupan, yang di situ ditakut-takuti kita dengan azab Allah Azza wa Jalla. Hadiri majelis-majelis ilmu. Yang kedua, mengingat kematian. Yang ketiga, musyahadatul muhtadharin, melihat orang-orang yang sakit, menjenguk mereka saat-saat mereka meninggal. Dan yang paling bermanfaat keempat adalah nada ziarah kubur. Ziarah kubur. Ini barangkali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah yang bisa kita bacakan dari kitab Tadzkirah li al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu taala. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.